Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhal muslimuna ibadallah alhamdulillah kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini guna melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Ushulus Sunnah karya al-Imam al-Mubajjal Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Dan kita masih pada pembahasan atau kajian tentang al-imanu bisyafa'ah, beriman dengan syafaat pada yaumul qiyamah. Dan ini diantara faedah atau buah kita mempelajari akidah di mana dikaji dan dibahas tentang permasalahan akhirah, kejadian-kejadian atau peristiwa yang akan dialami oleh manusia pada yaumul qiyamah. Sehingga setiap kali kita membahas tentang akidah, ya segar kembali ingatan kita terhadap akhirah. Sehingga kita pun tidak lalai, ya, enggak lupa dengan tempat kembali kita, ya, setelah kehidupan dunia, yaitu akan menjumpai dan merasakan kehidupan akhirat. Baik. Dan pada beberapa pertemuan sebelumnya telah kita bahas penjelasan para ulama kita tentang syafaat, bahwa di sana ada beberapa macam, beberapa jenis syafaat pada yaumul qiyamah. Sebahagian merupakan kekhususan Nabi dan sebagian lagi juga ya, bisa dimiliki oleh selain Nabi, seperti malaikat, ya, orang-orang saleh, para syuhada, mereka yang wafat di medan jihad, ataupun yang lainnya. Mereka juga punya hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka kehendaki dari kerabatnya yang mereka beriman, muslim, ya, mukmin, muwahhid, belum batal Islam dan imannya. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekhul Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, walin nabiyyi syafa'atun khasatun faqat fi Abi Talib yashfa'u fihi wa huwa fi a'maqin nar fayakhruju ila dhahdahin minan nar aw min nar. Bahwa bagi Nabi beliau memiliki syafaat khusus yang hanya beliau berikan kepada pamannya Abu Talib. di mana beliau memberi syafaat kepada Abu Talib yang sesungguhnya tempat yang pantas untuk Abu Talib adalah fi a'maqin nar, tempat yang paling dalam dari neraka Jahannam, karena dia kafir, dia musyrik kafir. Nah, dan kekal di dalam neraka Jahannam. Namun karena mendapatkan syafaat dari Nabi, maka Abu Talib keluar dari kerak neraka yang paling dalam, kemudian muncul ke permukaan. Fayakhruju ila dhahdahin minar. Dhahdah itu makna yang asalnya adalah menggambarkan tentang kondisi air yang sedikit, sehingga ketika diinjak oleh kaki manusia itu enggak sampai melewati mata kakinya. Ya, paling di bawahnya. Lah Abu Talib, di antara siksaan yang dia rasakan, yang dia dapatkan di Jahannam adalah ini. Ya, yaitu cuma di permukaan, enggak sampai dalamnya neraka Jahannam. Ketika dia diberikan sebuah terompah sandal yang terbuat dari neraka Jahannam, kemudian ketika dikenakan melepuh dan hancur kepala dan otaknya. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih, di antaranya riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Nabi atau dijelaskan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas ini juga termasuk paman Nabi. Yang beliau adalah sahabat mukmin muwahhid. Beliau menceritakan Al-Abbas bin Abdul Muttalib termasuk saudaranya Abu Talib. Qultu, kata Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Talibin kana yahutuka wa yansuruka, fahal naf'ahu dhalik? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Talib dahulu, ketika masih hidup, senantiasa melindungimu dan menolongmu. Apakah hal itu bisa memberikan manfaat kepadanya? Qala na'am, kata Nabi, bisa memberikan manfaat. Wajadtuhu fi ghamaratin minan nar, fa'akhraztuhu ila dhahdah. Aku mendapati Abu Talib di dalam neraka yang paling bawah, yang paling dalam, dilesep sampai Jahannam, karena musyrik kafir. Kemudian kata Nabi, aku keluarkan dia, dari dalamnya neraka Jahannam, kemudian muncul ke permukaan, ila dhahdah, dari neraka. Tetap tempatnya di neraka, cuma siksaannya diringankan. Hukumannya diperingan. Ini makna syafaat Nabi kepada Abu Talib. Bukan dikeluarkan dari neraka. Tetap tempatnya neraka Jahannam. Kekal di dalamnya. Hanya saja siksaannya diringankan. Yang seharusnya berat. Mengerikan, namun di sini diringankan. Itu pun sudah mengerikan. Mengenakan sandal dari neraka, kemudian hancur kepalanya. Na'udzubillah. Ini yang paling ringannya. Itu pun khusus Allah berikan kepada Abu Talib. Itu pun karena dapat syafaatnya Nabi. Kalau enggak, enggak tahu sudah. Sama seperti Fir'aun. Sama seperti Abu Jahl, Abu Lahab. Mendapatkan siksaan yang mengerikan di dalam Jahannam. Na'udzubillah. Kemudian kata beliau, hafidhahullah, wala tuqbalu fihim syafa'atu syafi'in. Maka tidak akan diterima sama sekali syafaatnya, pemberi syafaat bagi orang-orang kafir selain Abu Talib. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mudathir ayat ke-48. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak akan memberikan manfaat kepada mereka, orang-orang kafir, syafaat, orang-orang yang berhak untuk memberikan syafaat dari nabi, dari rasul, malaikat, para orang saleh, para syuhada, as-salihin, dan yang lainnya. Ya. Ini makna yang benar ya, tentang ayat ini, bahwa yang dinafikan, yang ditiadakan dari ayat ini, bahwa enggak ada syafaat bagi mereka, maksudnya bagi orang-orang kafir. Adapun bagi kaum mukminin, ahlu tauhid, mereka berhak untuk mendapatkan syafaat. Terlebih ketika mereka jatuh dalam kesalahan, ya, jatuh dalam kemaksiatan, dosa besar. Selama masih ada iman, selama masih ada tauhid, belum gugur, ya, belum batal imannya, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Dan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah salafiyin, yang membedakan dengan ya, al-wa'idiyah, sekte sempalan, ya, sesat, khawarij, demikian pula mu'tazilah, ya, rafidah, dan yang semisal dengan mereka, yang mereka menolak ya, syafaat ini. Bahwa kalau orang itu sudah jatuh dalam kemaksiatan, apalagi jatuh dalam perbuatan dosa besar, kekal dalam neraka jahannam. Lah dia muslim, meskipun muslim, batal sudah Islamnya. Lah dia mukmin, meskipun mukmin, beriman kepada Allah, iya meskipun beriman kepada Allah. Lah dia sholat, meskipun sholat, jatuh dalam perbuatan dosa besar, kafir khalidun mukhaladun finnar, kekal dan dikekalkan dalam neraka jahannam. Ini akidah khawarij, mu'tazilah, ya, rafidah, dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka sangat mudah, enteng untuk mengatakan si fulan kafir, si fulan murtad, si fulan halal harta dan darahnya, si fulan boleh untuk dibunuh. Kenapa? Sekedar jatuhnya dia dalam perbuatan dosa besar. Dan ini akidah yang menyimpang, sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu muncullah dari pemikiran ini, dari akidah ini, ya, perbuatan terorisme, ya, teror di mana-mana. Karena dianggap bahwa selain dari kelompoknya, dengan akidah tadi, dianggap telah keluar dari Islam, murtad. Ya, bukan cuma yang sembahyang di gereja, ya, ibadah di candi-candi, di pura-pura. Iya, mereka musyrik kafir, tapi juga termasuk ya, orang-orang kafir, murtad, yang mereka ya, masih sholat, masih haji, ya, ke Baitullahil Haram, masih umrah, masih puasa, tapi jatuh dalam kemaksiatan, kata mereka kafir, murtad. Gak bermanfaat sholatnya, gak ada faedahnya haji dan umrahnya, demikian dan seterusnya. Ya, luar biasa, mengerikan. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita ya, senantiasa ya, merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah dalam memahami Islam. Gak cukup sampai di situ. Fahami Al-Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman, penerapan, praktek langsung dari para sahabat, para salaf, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena mereka adalah generasi yang terbaik. Manusia-manusia pilihan yang Allah telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengemban amanah dakwah Islam kepada kaum muslimin yang hidup setelah mereka. Ya. Oleh karena itu, di antara ya, bukti bahwa mereka salah dan keliru dalam memahami ayat ini dalam surah Al-Baqarah, afwan, Al-Mudatsir 48, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, bahwa enggak akan memberikan manfaat kepada mereka syafaat, orang-orang yang memberikan syafaat itu yang dimaksudkan adalah orang kafir, bukan kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang jatuh dalam perbuatan dosa besar. Itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi. Di antaranya kita tambahkan di sini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi, innallaha yukhrijun nasan minan nar fayudkhiluhum aljannata. Fayudkhiluhumul jannata. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan mengeluarkan sekelompok manusia dari neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam syurga. Ya tentunya mereka ini yang Nabi maksudkan adalah orang-orang yang masih punya iman, ya masih punya tauhid, belum keluar dari Islam. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, yakhruju qaumun minan nari bi syafa'atin, akan keluar satu kaum dari neraka karena syafaat. Fayadkhuluna al-jannata, kemudian mereka masuk syurga. Yusammuna al-jahannamiyyin, dan merekalah yang dinamakan dengan al-jahannamiyyun, ya. Saking lamanya di dalam neraka jahannam, tapi karena masih punya iman, ya, masih punya tauhid, meskipun sedikit, akhirnya mereka keluar, ya, dari neraka jahannam kemudian masuk ke dalam syurga. Nah, bahkan disebutkan dalam hadits qudsi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu secara marfu' sampai kepada Nabi, kemudian Allah berfirman hadits qudsi, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun walam yabqa illa arhamur rahimin, akan berikan syafaat para malaikat, demikian juga para nabi dan kaum mukminin ahlul iman, walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak ada yang kekal abadi, enggak ada yang langgeng kecuali Allah Rabbul Alamin. Fayaqbidu qabdatan minan nar, kemudian Allah genggam dengan satu kali genggaman dari neraka. Fayakhruju minha, ataupun fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu, kemudian Allah keluarkan dari jahannam tadi satu kaum yang mereka tidak pernah mengamalkan satu kebaikan satu pun. Jadi enggak pernah berbuat baik sama sekali. Tapi dikuatkan dengan beberapa hadis yang lain bahwa mereka ini masih punya iman. Ya, masih punya tauhid, belum batal. Tapi banyak dosanya. Ya, sehingga tinggal lama di dalam neraka jahanam. Kemudian Allah keluarkan qad adu hamaman, sampai mereka ini kaum tadi itu sudah ya kosong, hitam kelam saking lamanya di dalam neraka jahanam. Fayulqihim fi nahrin min afwahil jannati yuqalu lahu nahrul hayah, kemudian setelah itu Allah lemparkan mereka ini kaum tadi, ya, setelah keluar dilemparkan ke dalam sebuah sungai, ya, di sisi-sisi surga atau di pinggiran surga, di bibir-bibir surga, ya, yuqalu lahu nahrul hayah, di mana sungai tersebut dinamakan dengan nahrul hayah, sungai kehidupan. Yang dari sini, ya, sebagian para ulama seperti Syekhul Alamah Ahmad An-Najmi rahimahullah menyebutkan bahwa inilah yang membedakan antara penghuni neraka dari kalangan orang-orang kafir dan kaum mukminin yang masuk dalam neraka. Adapun orang-orang kafir ketika masuk ke dalam neraka Jahannam, ketika disiksa, maka mereka antara hidup dan mati, yaitu terus merasakan siksaan selama-lamanya. Adapun kaum mukminin ahlu tauhid yang jatuh dalam perbuatan dosa besar, jatuh dalam kemaksiatan, kemudian Allah kehendaki untuk dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, mereka ketika disiksa, mereka mati. Ya, sempat mengalami kematian. Makanya disebutkan di sini, kemudian setelah itu mereka dikeluarkan karena syafaat Nabi. Dari neraka Jahannam, lalu dilemparkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan, sehingga setelah itu mereka hidup kembali. Ya, hidup kembali. فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِلِ السَّيْلِ. Bahkan kata Nabi, orang tersebut ketika dicampakkan, ketika dilemparkan ke dalam Nahrul Hayah, itu ya, tumbuh seperti tumbuhnya ya, sebiji benih. Ya, biji benih yang ditanam di tempat yang gembur, ya, kemudian tumbuh, ya, mulai tumbuh tunasnya satu persatu, ya, kelihatan segar. Kemudian tambah lama, tambah nampak, tambah lebar daunnya, tambah. Itu kalau tanaman. Nah, ini manusia. Ya. Ketika dilemparkan ke dalam Nahrul Hayah, demikian kondisinya. Sampai Nabi ya, mempermisalkan agar kita bisa membayangkan demikianlah kondisinya. Yang ini menunjukkan bahwa kejadian ini betul-betul terjadi. Benar adanya. Ya, bahwa di sana ada sebahagian orang yang akan keluar dari neraka Jahannam, kemudian dilempar ke dalam Nahrul Hayah, kemudian hidup kembali. Kama takhrujul hibbatu fi hamili sail, seperti tumbuhnya sebuah benih ya, di hamili sail. Hamili sail yaitu air sungai yang membawa ya, lumpur bercampur dengan air hujan, yang itu ya, biasanya merupakan ya, tempat yang subur ya, ketika ada apa namanya sungai, kemudian di sisi kanan dan sisi kirinya ya ada genangan air ya, karena bekas aliran air sungai itu tempat yang subur sekali ya, demikian kondisinya ketika dia dilemparkan ke dalam Nahrul Hayah, tumbuh langsung ya, hidup kembali. Nah, menunjukkan cepatnya ya, orang tadi kembali hidup yang sebelumnya mati. Alhamdulillah. Ya. Dan ini termasuk keutamaan bagi ahlul iman, ahlul tauhid. Ya. Dengan sebab iman dan tauhid mereka, mereka enggak kekal dalam neraka Jahannam. Yang tentunya ya, cita-cita kita dan harapan besar kita ya bukan termasuk yang seperti ini. Kita pengennya lebih dari itu. Ya, jangan sampai sempat merasakan masuk dalam neraka Jahannam. Ya, karena di sana ada sebagian kaum muslimin ataupun kaum mukminin ahlu tauhid yang mereka masuk surga ya, sebabkan karena syafaat juga. Ketika ditimbang pada yaumul qiyamah, ternyata kebaikan dan keburukannya itu imbang. Sama. Yang kalau Allah kehendaki, Allah siksa dia. Namun karena syafaat ya, Allah bebaskan dia dari neraka sehingga langsung masuk ke dalam surga. Luar biasa. Ya. Bahkan ada juga yang lebih dari itu. Ya, ketika terbukti bahwa si fulan bin fulan jatuh dalam kemaksiatan namun masih punya iman, masih punya tauhid sehingga Allah kehendaki untuk Allah maafkan dia. Allah gugurkan kesalahannya sehingga enggak masuk ke dalam neraka, langsung masuk surga. Ada juga yang seperti itu. Dan bahkan di antara manusia, kaum muslimin, kaum mukminin, ahlu tauhid yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Langsung lulus. Ya, masuk dalam surga. Luar biasa. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita cita-citakan, ya. Namun demikian, termasuk sunnatullah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin, di antara mereka Ada yang seperti ini kondisinya. Masuk surga tapi diproses dulu. Ya, disiksa dulu. Ya, di dalam neraka jahanam sampai diistilahkan dengan al-jahannamiyun. Ya, saking lamanya mereka tinggal disiksa di dalam neraka. Auzubillah. Kemudian disebutkan oleh beliau habibullah wa ammal mu'minun. Adapun kaum mukminin, Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah An-Najm ayat ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak para malaikat di langit-langit tidaklah memberikan manfaat syafaat mereka sedikit pun. Illa min ba'di ayya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat. Itu pun liman yasha'u wa yarda. Diberikan kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Nah, yang dari sini menunjukkan kepada kita bahwa syafaat itu akan diraih oleh seseorang apabila memenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama, izin dari Allah Jalla wa'ala kepada asyafi' ayyashfa'. Izin dari Allah kepada asyafi' yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Dan Allah mengizinkan nanti ya, pada yaumul qiyamah. Hari kiamat kelak. Syarat yang kedua, ar-ridha. Ar-ridha itu ridha Allah lil masyfu'i lahu. Keridhaan Allah kepada yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari yang memberikan syafaat. Jadi, ya, sempat kita sebutkan ada tiga istilah. Ya, ada al-masyfu' ilaih yang pertama. Ada asy-syafi', ada al-masyfu' lahu. Adapun al-masyfu' ilaih yang dimintai syafaat, maka ini hanya Allah. Hanya Allah. Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Nabi, wahai Rasul kepada seluruh manusia bahwa syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Jadi kalau kita pengen syafaat Nabi, syafaatnya malaikat, syafaatnya para syuhada, as-salihin, ya tolong, mintanya kepada Allah, jangan kepada mereka. Karena kalau kita minta syafaat kepada Nabi, kepada malaikat, kepada orang-orang yang telah mati, kepada wali, kepada orang saleh, kepada para syuhada, as-salihin, maka kita jatuh dalam perbuatan syirkul akbar, syirik besar. Yaitu berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan itu yang banyak terjadi atau menimpa kaum muslimin pada hari-hari ini. Salah paham. Mereka sudah ngerti, yakin Nabi itu bisa memberikan syafaat. Iya, memang demikian. Tapi caranya salah. Ya, minta syafaat Nabi, doanya kepada Nabi. Ya. Mintanya kepada Nabi, keliru. Nabi enggak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Sehingga apabila kita pengen syafaat Nabi, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat Nabimu kepadaku. Itu yang seharusnya. Bukan minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, isfa'li, berikanlah syafaat kepadaku. Ya. Keliru. Ini doa kepada selain Allah dan itu termasuk kesyirikan. Bahkan dosa besar, syirkul akbar. Nah, dan syarat yang kedua yaitu ridha Allah ataupun kembali kepada istilah tadi, ya, al-masyfu' ilaih siapa? Allah. Asy-syafi' yang berhak untuk memberikan syafaat ya banyak. Nabi, Nabi Muhammad, para rasul, para malaikat, ya syuhada, salihin, ya, dan yang lainnya. bahkan anak-anak kecil, ya, yang mereka meninggal belum mencapai usia baligh, ya, maka mereka bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, ya, ketika mereka sabar tentunya dan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala ketika mendapatkan ujian, ya, wafat anaknya belum mencapai usia baligh, ini bisa memberikan syafaat. Baik, kemudian yang ketiga, al-mashhu' lahu, yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Kalau Syafi', yang berhak untuk memberikan syafaat. Kalau al-mashhu' lahu, yaitu yang berhak untuk menerima syafaat. Siapa mereka? Kaum mukminin, ahlu tauhid. Ya, ini kaitannya dengan syarat yang kedua, akan diraihnya syafaat, yaitu ridha Allah lil mashhu' lahu, ridhonya Allah kepada orang yang berhak untuk menerima syafaat. Siapa mereka? Ahlul Islam, ahlul iman, di mana Allah enggak akan ridha kecuali kepada ahlul iman. Adapun kepada orang-orang kafir, musyrik, munafik, maka Allah enggak ridha kepada mereka, ya. Sehingga ketika sebahagian kaum muslimin mereka pengen syafaat Nabi, ya, tapi mereka salah, ya, keliru. Justru mereka mintanya syafaat itu kepada Nabi, sehingga mereka jatuh dalam perbuatan dosa besar, syirkul akbar, yang mengancam keislaman mereka, bisa menggugurkan iman mereka. Sehingga dengan perbuatan mereka sendiri, justru akan membatalkan syafaat yang mereka dambakan. Akan menggugurkan syafaat yang mereka inginkan ketika mereka justru minta syafaatnya kepada para wali, kepada Nabi, ya, haji, umroh, kayaknya ada yang kurang gitu loh, ya, sebelum doa kepada Nabi, ya, datang ke Masjid Nabawi, bukan ziarah ke kuburan Nabi dan ke kuburan Abu Bakar dan Umar, kemudian mendoakan kebaikan, salawat kepada Nabi, bukan itu tujuannya, tapi berdoa untuk kebaikan dirinya dengan minta syafaat kepada Nabi. Ini salah besar, keliru. Ya, kita ingatkan kepada segenap kaum muslimin, hati-hati. Apabila kita mengharapkan mendapatkan syafaat Nabi, tolong minta syafaat Nabi kepada Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabimu kepadaku. Jadi bukan kepada Nabi mintanya. Tapi mintanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian di dalam ayat ini juga, ya, di dalam surah An-Najm ayat ke 26 tadi, juga menjelaskan kepada kita bahwa di samping Nabi yang bisa memberikan syafaat, juga para malaikat bisa memberikan syafaat. Dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang barusan kita sebutkan, bahwa ternyata di antara hamba-hamba Allah juga ada yang bisa memberikan syafaat. Para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, kaum mukminin, para syuhada, ya, mereka berhak untuk memberikan syafaat. Itu pun setelah mendapatkan izin dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau, menukilkan ayat yang lainnya dalam surah Al-Baqarah 255. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa hadhihi syafa'atu al-ma'zunu fiha fil mu'minin thabitatun bil kitabi wa thabitatun bis sunnatil mutawatirah. Maka inilah syafaat yang Allah izinkan untuk diberikan kepada kaum mukminin, dan ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah yang mutawatirah. Fayashfa'ur Rasul wa ghayruhu fi raf'i darajatil mu'minin wa fi adami idkhalihim minnara wa fi ikhrajihim minha kama dhakarna salifan wa kama warada fil ahadith. Maka Rasulullah, demikian pula yang lainnya, bisa memberikan syafaat ya, untuk mengangkat derajat kaum mukminin. Mereka termasuk penghuni surga. Kemudian mereka mendapatkan syafaat, diangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Ya. Mungkin masuk surganya levelnya, tingkatannya ya, rendah ya, atau yang paling bawah atau mungkin pertengahan. Tapi karena dapat syafaat bisa naik levelnya tinggi. Atau mereka dapat syafaat adam idkhalihim an-nara, mereka enggak jadi masuk neraka yang sesungguhnya mereka berhak untuk masuk neraka karena dosanya. Kemudian karena syafaat mereka enggak jadi masuk neraka, keluar. Ya. Wa fi ikhrajihim minha, atau juga karena syafaat ketika mereka sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Fa hadhihi yu'minu biha ahlus sunnah, maka ini semuanya jenis-jenis syafaat yang ahlus sunnah wal jamaah salafiyun beriman dengannya. Wa hiya aslun min usulihim, dan ini termasuk prinsip dari prinsip-prinsip besar ahli sunnati wal jamaah. Yukhalifuna fi dhalik ahlul ahwa minal khawariji wal rawafidi wa ahlil batili. Yang ternyata prinsip ini diselisihi, diingkari ya, oleh ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Siapa mereka? Al khawarij, rafidah, syiah. Ya, demikian pula ahlul batil, mu'tazilah dan yang lainnya. Wa yajibu 'alal 'abdi ay yu'mina bidzalika wa yasdiqu atum wa yusdiqu, sehingga yang wajib bagi seorang hamba, bagi seorang muslim muslimah untuk beriman dengan ini semuanya dan membenarkan ini semuanya. Ya, karena ini termasuk berita perkara ghaib yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan sebagai faedah, para ulama menjelaskan bahwa dalam menyikapi adanya syafaat pada yaumul qiyamah, manusia terbagi menjadi tiga bagian, tiga golongan. Yang pertama, mereka yang ghalau fi itsbatiha, ghulu melampaui batas, ekstrim dalam menetapkan syafaat. Wahumun nasara wal musyrikun wa ghulatus sufiyyah wal quburiyyun. Mereka adalah seperti orang-orang Nasara. Kaum musyrikin dan sekte sufiyyah yang ghulat, yang ekstrim, melampaui batas. Karena sufiyyah bertingkat-tingkat, macam-macam. Ya, ada yang cuma ikut-ikutan, ya, ikut ya, pengajian tasawuf. Ya, sampai sekarang pun ada istilah tasawuf modern. Ya, ada tasawuf klasik, ada tasawuf modern. Siapa yang ikut? Ya para selebritis, para pejabat, konglomerat. Ada punya klasik yang masih tradisional, ya masih ya, orang-orang miskin, rakyat jelata. Ya, jadi ada kelas-kelasan tasawuf. Lah yang mereka hulu dalam menetapkan syafa'ah, yaitu ghulatus sufiyyah. Haitsu ja'alu syafa'ata man yu'adzimunahu 'inda Allahi ka syafa'atil ma'rufah fi dunya 'indal muluk. Di mana mereka menjadikan syafa'at orang-orang yang mereka keramatkan di sisi Allah itu seperti syafa'at ya, yang dikenal di dunia. Seperti syafaatnya seorang penguasa, seorang raja, kepala negara, presiden, atau yang semisalnya. Ya. Kan ada ya, biasanya pada momen-momen tertentu, ada sebagian residivis tahanan. Ya. Nah, sudah divonis di penjara misalkan 20 tahun. Mungkin karena ketika di penjara kelihatannya akhlaknya bagus, enggak pernah ya dapat kasus, enggak pernah ya bikin onar, taat sama petugas, ya rajin ke masjid, ada tanda-tanda kebaikan. Naam. Kemudian kalau disuruh sama petugas ya nurut, akhirnya dapat remisi, potongan tahanan. Ini namanya apa? Syafaat. Syafaat dari penguasa. Ya, tiap hari ya, kemerdekaan misalkan ada potongan tahanan, sehingga tahanan yang mereka sudah enggak betah ya, ditahan di penjara, kemudian ada niatan taubat, oh mereka berusaha ya, untuk memperbaiki diri, dan itu dilihat oleh pemerintah sehingga dapat potongan tahanan. Namanya apa? Syafaat. Lah ini syafaatnya penguasa di dunia itu mereka kondisikan seperti syafaatnya tokoh-tokoh mereka ya, seperti Nasara, menganggap bahwa Isa yang mereka istilahkan dengan Yesus itu adalah asy-syafi', memberikan syafaat kepada mereka dengan Isa, disalibnya Isa, versi mereka itu bisa menghapus dosa-dosa kaum Kristiani. Wa in fa'ala ma fa'al, meskipun mereka melakukan perbuatan apa saja yang mereka kehendaki. Enak ya kan, katanya dosanya kaum Kristiani sudah ditebus oleh Yesus, makanya Yesus mereka puja-puja ya, kemana-mana dibawa itu simbolnya. Apa simbolnya? Ya, salib itu ya, jimatnya mereka itu. Nah, dianggap bahwa Isa memberikan syafaat kepada mereka, padahal itu cuma ya, rekayasa ya, dugaan mereka semata, hasil olah pikirnya para pendeta-pendeta mereka ya. Allah musta'an. Dan juga kaum musyrikin, mereka juga ghulu dalam menetapkan syafaat, sehingga mereka datang kepada Lata, Uzza, Manat dan Hubal, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq wa Nasr, dan yang lainnya dari berhala-berhala, patung-patung kaum musyrikin di masa jahiliyah dahulu. Juga sama, jangan dikira mereka sekedar nyembah patung, nyembah batu, kayu, begitu saja. Emang mereka enggak punya otak? Emang mereka enggak punya akal? Ya. Bukan semata-mata mereka nyembah batu, nyembah patung, nyembah kayu, bukan. Tapi ada maksud, ada keyakinan bahwa di balik itu ada tokoh, ada orang yang mereka keramatkan, seperti Lata. Itu ya, diyakini bahwa di balik bongkahan batu ini ada orang yang bernama ataupun orang yang dikenal soleh ya, karena perbuatannya dikenal dengan Lat, patung Lat, suka mengadon roti ya, menyiapkan hidangan untuk para jemaah haji yang datang dari pelosok negeri ke Mekah. Orang ini suka melayani, meladeni mereka cuma-cuma. Lah ketika meninggal dikeramatkan kuburannya, jadilah patung Lata, yang dianggap bahwa Lata ini ya bisa memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada mereka di sisi Allah. Dan ini kesyirikan ya, doa kepada Lat ya, doa kepada Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Demikian pula sebagian kaum sufiyah, mereka juga ghulu dalam menetapkan syafaat ini, sehingga mereka datangnya kepada Nabi, minta syafaat Nabi. Datang kepada para wali, ya, kepada wali-wali songo. Ya, kalau di Jawa, ya, kalau Kalimantan lain lagi. Ya, entah walinya sudah enggak 9 lagi, lebih. Ya, karena setiap yang meninggal dari kalangan Habib, Ahlul Bait, wali. Sampai ditulis, bahkan digambar, dipajang, bahkan diyakini punya khasiat ya, dipajang toko 100 wali. Di mana dipajangnya? Di toko, di rumah. Kalau di toko biar laris, memikat pelanggan ya. Nah, kalau belanja di situ ketagihan. Kenapa? Ada foto wali. Nah, ada foto walinya. Bahkan enggak cuma dipajang, bahkan disembunyikan di balik dagangan mereka. Ya, sebagian toko-toko emas ya, itu di balik emasnya itu ya, itu ada toko-toko mereka yang dianggap wali. sempat saya lewat soalnya. Ya, baru buka, lewat saja. Ternyata mengerikan. Ya. Memang betul, di temboknya kosong, tapi di balik itu ada. Ini mengerikan. Dianggap bahwa mereka bisa memberikan syafaat. Ya, memberikan bantuan untuk melariskan dagangan atau memikat pelanggan atau yang semisalnya. Kalau dipajang di rumah, dia sebagai pemberi syafaat untuk memberikan keselamatan kepada mereka dan penghuninya. Dan seterusnya. Kemudian, kelompok yang kedua. Kelompok yang apa ini? Dalam hal syafaat. Ya. Kelompok yang pertama, yang ekstrim dalam menetapkan syafaat. Kelompok yang kedua, yaitu yang menolak adanya syafaat. Terkhusus ya syafaat yang Allah berikan kepada pelaku dosa dari kalangan kaum mukminin. Untuk tidak masuk neraka atau keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Siapa mereka yang menolak syafa'ah? Yaitu Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah, Syiah, dan yang lainnya. Mereka menolak syafa'at Nabi atau yang lainnya kepada pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin. Nah. Kemudian kelompok yang ketiga dan itu yang pertengahan wasat, ya, enggak hulu, enggak ekstrim, enggak menolak juga, pertengahan. Ada syafaat, iya ada syafaat, tapi ada syaratnya. Enggak diberikan begitu saja. Ya. Yaitu mereka ahli sunnah wal jamaah. Ya, yang beriman dengan seluruh jenis syafaat. Yang tentunya kita berharap. Ya, ketika kita membahas dan mengkaji secara mendalam, mendetail, yang kemudian membuahkan iman, keyakinan, sikap pembenaran bahwa syafaat itu benar adanya, seyakin-yakinnya kita yakini. Kita berharap supaya dapat syafaat. Itu harapan kita. Ya, oleh karena itu, ya, para salaf menyebutkan nasihat bagi mereka yang menolak adanya syafaat. Khawatir mereka enggak dapat syafaat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Syariah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Man kazzaba bi syafa'ati falaysa lahu fiha nasibun." Man kazzaba bi syafa'ati falaysa lahu fiha nasibun. Barang siapa yang mendustakan, menolak, menentang atau mengingkari syafaat, maka falaysa lahu fiha nasib, dia sama sekali tidak berhak, ya, tidak memiliki bahagian dari syafaat itu sama sekali. Ta'udzubillah. Ya, sama seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ahlus sunnah beriman, meyakini bahwa kaum muslimin, kaum mukminin akan melihat Allah pada yaumul qiyamah dengan harapan, ya, kita termasuk di dalamnya. Di saat yang melihat Allah itu hanyalah kaum mukminin. Adapun orang-orang kafir, kaum munafikin, enggak. Lah mereka orang-orang yang ngaku Islam, ngaku muslim, ya, apalagi ngaku sebagai pegiat, orang-orang yang aktif dalam pengajian, tapi akidahnya bobrok. Menolak ru'yatullah. Menolak akidah bahwa Allah dilihat pada yaumul qiyamah. Ini juga terancam. Enggak bisa melihat Allah. Juga mereka yang menolak adanya haud, telaga Nabi pada yaumul qiyamah. Dari kalangan khawarij, mu'tazilah, ataupun yang lainnya. Juga terancam. Enggak bisa mencicipi telaga Rasul pada yaumul qiyamah. Yang padahal telaga itu, ya, hanya dicicipi, hanya dinikmati oleh kaum mukminin. Ya. Adapun kaum muslimin, ya, yang mereka jatuh dalam perbuatan dosa, bid'ah, mereka diusir dari telaga Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah dilanjutkan bismillah taala pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin.